بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، أعزني الله وإياكم من الضلالة ومن النار. إخواني في الدين وأخواتي في الله، رحمني ورحمكم الله. الحمد لله pada kesempatan malam hari ini kembali Allah Subhanahu wa taala permudah kita untuk kembali bisa bertemu di rumah, dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala yang mulia ini, khususnya bagi kami pribadi yang beberapa pertemuan ya mohon uzurnya, izin karena ada suatu hal yang harus di kami lakukan, barakallahu fikum, sehingga kajian kita sempat tertunda beberapa pertemuan, barakallahu fikum. Namun alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini Allah Subhanahu wa taala kembali memberikan kesempatan itu kepada kita semua untuk bisa melanjutkan kembali pelajaran yang akan kita ambil dari sebuah karya dari Dr. Al-Allamah Syekh Dr. Saleh bin Abdullah bin Fauzan Al-Fauzan hafizahullah taala, dari kitabnya yang bertajuk Durus Minal Quranil Karim. Ini beberapa pelajaran yang diambil dari Al-Quranul Karim. Ada di dalamnya tentang akidah, ya. Juga sedikit nanti membahas tentang fikih dan muamalah tentunya di dalam kitab ini. Barakallahu fikum. Nah, dan pada kesempatan ini kita masih dalam bab akidah, khususnya bab tauhid. Ya, barakallahu fikum. Karena memang tauhid adalah hal yang harus wajib pertama kali diketahui oleh seorang hamba, ya, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena itu adalah salah satu miftahul jannah, kunci surga. Seorang yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, dia akan berkesempatan untuk bisa masuk dalam jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan tetapi sebaliknya, apabila dia tidak mengenal ataupun tidak mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, seberapapun amalannya, sebanyak apapun amalannya, maka itu tidak akan berarti di sisi Allah tabaraka wa taala tatkala dia menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Tayyib. Ikhwani fi din wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Pada pertemuan yang lalu, ya, kita telah menyelesaikan pembahasan secara ringkas berkaitan tentang nu'ut tauhid, jenis-jenis tauhid. Ada yang namanya tauhid ar-rububiyah, ya, yaitu apa? Yaitu meyakini, mengesakan Allah Subhanahu wa taala dalam perbuatan-perbuatan Allah Subhanahu wa taala, yaitu meyakini Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan, menghidupkan, mematikan, Allah Subhanahu wa taala yang mengatur alam raya ini, ya, menurunkan hujan, mengganti siang dan malam, itu rububiyah, ya, perbuatan-perbuatannya Rabb, ya, yang hanya mampu dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, dalam bahasa Al-Qur'an, dalam bahasa syar'i disebut rububiyah. Barakallahu fikum. Kemudian kita juga telah mengenal yang namanya al-uluhiyah, yaitu tauhid dalam hal ibadah. Yaitu apa? Mengesakan Allah Subhanahu wa taala, menunggalkan Allah Subhanahu wa taala dalam apa? Dalam peribadahan. Dalam memberikan, mempersembahkan ibadah kita hanya kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Tidak boleh kepada selain Allah tabaraka wa ta'ala. Nah, jadi apapun bentuk ibadah, itu harus diberikan, ditujukan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak boleh kita selewengkan, kita berikan kepada yang lain, barakallahu fi. Demikian pula berkaitan tentang tauhid asma wa sifat. Ya, yaitu apa? Yaitu meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memiliki nama-nama dan sifat-sifat yang sempurna. Ini harus lengkap. Enggak boleh, oh saya yakin Allah memiliki nama-nama dan sifat-sifat. Harus digandeng dengan kata yang sempurna. Ya, barakallahu fiikum. Kenapa? Karena manusia, makhluk juga memiliki nama-nama dan sifat-sifat. Ya, nah, tapi mereka tidak sempurna, nama-nama dan sifat-sifat mereka tidak sempurna, berbeda dengan Allah tabaraka wa taala. Allah subhanahu wa ta'ala memiliki nama-nama dan sifat yang sempurna. Yang tidak ada cacatnya. Yang tidak lemah. Ya, barakallahu fikum. Sehingga seorang hamba harus meyakini itu. Ya, terhadap Allah tabaraka wa ta'ala. Sehingga inilah tiga tauhid yang ada di dalam Al-Quran. Disebutkan oleh Nabi SAW dalam hadis-hadisnya. Adapun pembagian menjadi nomor satu, nomor dua, nomor tiga, ada tiga. Itu hanya mempermudah untuk kita mengingat. Para ulama membaginya agar kita mudah untuk mengingatnya. Tauhid ada tiga. Walaupun di dalam Al-Quran tidak disebutkan poinnya. Tapi mempoinkan itu sekadar untuk mempermudah saja. Barakallahu fikum. Dan istilah-istilah mempoinkan itu Nabi SAW telah menyebutkan dalam banyak hadisnya. Artinya bukan perkara yang bid'ah. Bukan perkara yang diada-adakan. Ya. Nabi pernah menyebutkan ada tujuh golongan. Ya kan? Tujuh golongan. Dipoinkan ada tujuh golongan. Yang mendapatkan naungan. Yang hari itu tidak ada naungan selain naungan Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Banyak poin-poin dalam hadis yang disebutkan oleh Nabi alaihi salatu wasalam. Jadi para ulama mengikuti cara Nabi untuk mempermudah. Ya. Manusia. Ya. Kaum muslimin wal muslimat untuk mengenal yang namanya tauhid. Rububiyah, uluhiyah, asma, wa sifat. Barakallahu fikum. Nah, baik, pada pertemuan kita hari ini kita akan melanjutkan pembahasan yang baru dari tauhid, ya, berkaitan tentang at-tauhidu 'indal mutakallimin. Ya, tauhid menurut pandangan ahli kalam. Tauhid menurut pandangan, ya, ahlul kalam. Ahlul kalam ini orang yang lebih mengutamakan akal, ya, dibandingkan dengan Al-Qur'an was sunnah. Maksudnya bagaimana? Maksudnya mereka menuhankan akal. Akal itulah segala-galanya bagi mereka. Sehingga apabila ada nas-nas, dalil-dalil dari Al-Qur'an was sunnah yang tidak cocok dengan akalnya, maka dalil itu akan ditolak atau diselewengkan maknanya. Ya, ditolak atau diselewengkan maknanya, barakallahu fikum. Inilah ahlul kalam. Ya, barakallahu fikum. Jadi dengan akal mereka mencoba, ya, berbicara tentang agama. Sebagai contoh, barakallahu fikum. Naam, ya. Dia ingin coba berbicara agama ini. Semua menginginkan hasil nomor 10. Misalnya, hasil 10. Barakallahu fikum. Maka terserah caranya bagaimana untuk mendapatkan hasil 10 itu. Bisa dengan 5 tambah 5 sama dengan 10. Bisa dengan 6 tambah 4 sama dengan 10. Bisa dengan 7 tambah 3 sama dengan 10. Dan seterusnya. Intinya yang penting dapat hasil 10. Maka terserah berbeda jalannya, terserah caranya bagaimana. Ya. Nah, apabila dikaitkan dengan agama, maka makna dari kalimat ini, barakallahu fikum, dia ingin menginginkan, semua menginginkan kebaikan. Maka kita biarkan kepada mereka, terserah mereka untuk caranya bagaimana untuk melakukan kebaikan itu. Ya, barakallahu fiik. Kalau secara umum berarti kalimat seperti ini membenarkan apa? Membenarkan seluruh agama. Kenapa? Semua agama menginginkan kebaikan. Ya. Agama Nasrani, agama Yahudi, agama Majusi, semua mengajarkan kebaikan. Barakallahu fiik. Artinya apa? Berarti tidak hanya Islam agama yang benar. Agama-agama yang lain juga benar. Nah, ini membuktikan bahwasanya kaidah yang dipakai dengan akal tadi, ya, itu salah. Ya, barakallahu fikum. Agama yang benar di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah agama Islam. Itu dari lingkup agama yang luas, dari dalam lingkup Islam. Barakallahu fikum. Ya. Tidak bisa kita katakan bahwasanya ya, semua kebaikan yang dinilai baik menurut manusia itu baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sehingga boleh menempuh jalan apapun. Selama itu kamu anggap baik, silakan engkau lakukan. Tidak. Ya. Nabi alaihi salatu wasalam melalui hadis Aisyah radhiyallahu taala anha, Nabi alaihi salatu wasalam bersabda, "Man ahdatha fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa raddun." Kata Nabi alaihi salatu wasalam, barang siapa yang mengada-adakan suatu perkara, ya, dalam urusan kami ini ataupun yang bukan dalam urusan kami ini, ya, maka amalan tersebut tertolak, ditolak oleh Nabi alaihi salatu wasallam. Ya, barakallahu fikum. Walaupun menurut kita, loh, menurut kami baik ini. Ini baik kok. Ini bukan kejahatan. Ya, barakallahu. Nabi tidak menyebutkan satu amalan, tapi seluruh amalan yang diada-adakan dalam agama semua maknanya umum. Ya. Maka yang tidak sesuai dengan tuntunan Nabi alaihi salatu wasallam, maka amalan itu tertolak. Sehingga dari sini bahwasannya kita katakan kebaikan itu hanya dari satu jalan, yaitu melalui Al-Qur'an dan sunnah dan apa yang difahami oleh para salaful ummah, oleh para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajma'in. Itulah jalan kebenaran itu. Barakallahu fikum. Ya, sehingga tidak cocok, tidak pas apabila dikaitkan dengan akal-akalan tadi. Untuk mendapatkan nilai 10 itu boleh dengan cara apapun, boleh dengan nilai apapun, hasil apapun. Ya, barakallahu fikum. Padahal kalau kita kaji lebih dalam, ya, seorang itu pasti ya ingin mendapatkan angka 10, hasil itu pasti dengan cara yang paling mudah. Menginginkan pasti itu. Kalau dulu kita belajar tambah-tambahan, pasti menurut kita yang paling mudah adalah yang angka, biasanya yang angkanya sama atau yang angkanya lebih kecil. Ya. Di antara sekian jalan menuju angka 10, kalau kami dulu paling mudah ya 5 tambah 5, 10. Itu paling enak, paling mudah dihafal. Biasanya kalau orang inginnya lebih yang paling mudah, mencari yang paling mudah. Demikian pula dari sisi jalan. Banyak jalan menuju Roma misalnya. Tapi bukankah engkau menginginkan jalan yang bagus, yang mulus, yang enak, yang tanpa hambatan? Ya. Memang jalannya banyak. Tapi masa engkau pilih jalan harus mendaki, ya, jalan kaki, naik gunung ini segala macam. Banyak memang jalan menuju Roma. Nah, tapi engkau kan pasti fitrahmu, akal sehatmu pasti akan memilih jalan yang terbaik, yang bagus, yang mulus, tanpa hambatan. Nah, ini apabila kita ingin membantah prinsip yang ingin mencoba mengatakan barakallahu fikum, ya, dengan cara apapun boleh selama itu kebaikan menurut kita. Ya. Nah, hitung-hitungan saja kita pasti ingin cari yang termudah caranya. Jalan juga kita pasti ingin menempuh jalan yang termudah. Sehingga apa? Ada satu jalan yang membuat kita senang, yang membuat kita mudah. Ya. Barakallahu fikum. Maka inilah ya di antara bukti bahwasanya akal itu lemah. Akal manusia itu lemah, butuh bimbingan daripada Al-Qur'an was sunnah. Sehingga orang-orang ahlul kalam, mutakallimin ini, barakallahu, mereka yang mengedepankan akal seolah-olah akalnya itulah Tuhan mereka. Padahal akal manusia itu lemah. Baru satu tadi kita bantah. Ya. Terkait dengan apa? Angka-angka tadi, jumlah-jumlah tadi ingin mendapatkan hasil yang sama dengan berbagai macam cara. Ya. Belum lagi yang lainnya. Barakallahu fikum. Maka yang seharusnya ada pada seorang muslim adalah apa? Al-Quran was sunnah itu di atas. Dialah yang mengatur akal. Karena kadang-kadang orang-orang ahlul kalam mengatakan, duh, buat apa dong kalau gitu Allah menciptakan akal? Betul, Allah menciptakan akal manusia untuk berpikir. Tapi pikirannya bukan, ya liar, tidak boleh liar pikiran itu. Harus di bawah bimbingan Al-Quran was sunnah. Barakallahu fikum. Nah, ini ikhwan fillah rahimakumullah, seorang muslim yang sejati, seorang ahli tauhid, seorang ahli sunnah, mengedepankan Al-Quran was sunnah. Jadi akalnya itu harus cocok enggak dengan Al-Quran was sunnah. Nah itu, bukan akalnya ingin cari dalil. Oh, ini cocok enggak sama akalku? Ayat ini, hadis ini cocok enggak? Kalau enggak cocok, buang. Enggak bisa pakai atau oh maknanya berarti seperti ini, seperti ini. Barakallahu fikum. Yang benar adalah bagaimana? Yang benar apabila kita ingin mencari sebuah solusi, maka jangan pakai akal dulu. Cari dulu dalilnya. Ya, cari dulu dalilnya dari Al-Quran wa Sunnah. Dan cari tafsirnya daripada Salaful Ummah. Orang-orang yang terbaik. Generasi-generasi terbaik. Yang antaranya para sahabat Nabi Ridwanullah alaihim ajma'in. Sehingga butuh yang namanya belajar agama Allah subhanahu wa ta'ala. Tayyib. Kita kembali kepada pembahasan. At-tauhidu indal mutakallimin. Tauhid menurut pandangan ahli kalam. Bagaimana pandangan mereka? Baik, kita mulai. Qala al-muallif hafizahallahu ta'ala, berkata sang penulis kitab ini, yaitu Syekh Saleh Al-Fauzan hafizahallahu ta'ala, hunaka may yaqulu, di sana ada yang mengatakan dari kalangan mutakallimin, ahlul kalam. Yaitu apa? At-tauhidu naw'un wahidun faqat. Tauhid itu cuma satu jenis saja. Enggak ada tiga jenis. Cuma satu jenis tok katanya. Wa huwa tauhidur rububiyah. Yang namanya tauhid itu ya cuma tauhid rububiyah. Barakallahu fikum. Apa itu? Wa huwa al-i'tirafu bi anna Allah wal khaliqur raziqul muhyi wal mumit. Ila akhiri ma jaa min af'alillahi wa sifati jalla fi 'ala. Ya. Maka yang namanya tauhid itu cuma tauhid rububiyah saja. Yaitu apa? Yaitu pengakuan bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala sang pencipta yang memberikan rezeki, yang menghidupkan dan mematikan, dan seterusnya. Dari apa-apa yang Allah subhanahu wa ta'ala perbuat dari sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi di sisi pandangan yang menurut mereka, pandangan pertama menurut mereka bahwasanya tauhid itu enggak dibagi, cuma satu, rububiyah, tok. Meyakini Allah yang menghidupkan, mematikan, memberikan rezeki. Hanya itu tauhid. Barakallahu fikum. Wa ala hadha. Berdasarkan pendapat ataupun pandangan ini. Jami'u ulama'il kalami wan nuddar. Maka seluruh ulama ahli kalam dan para pengamat dari kalangan mereka. Ya, para cendikiawan dari kalangan mereka. Alladzina banau aqidatahum ala ilmil kalam. Yang mana mereka membangun akidah mereka, keyakinan mereka di atas ilmu kalam, wa aqaiduhum maujudatun, dan keyakinan mereka ini nyata adanya. Ini bukan basa-basi, ada yang seperti ini. Ya, barakallahu fikum. Sehingga kita temukan tidak sedikit dari kalangan kaum muslimin yang mereka, ya, barakallahu fikum, merasa risih kalau ada pembahasan tauhid uluhiyah. Merasa risih kalau ada pembahasan tauhid asma wa sifat. Kenapa? Kalau kita bahas tauhid uluhiyah, maka akan, mohon maaf, akan apa? Akan menyinggung amalan-amalan banyakkan manusia yang mereka datang ke kuburan, beribadah kepada mayit, minta kepada mayit, barakallahu fikum, dan seterusnya dari amalan-amalan kesyirikan. Nah, sehingga mereka risih. Bukan itu tauhid. Sudah cukup tauhid itu, engkau yakin Allah menciptakan, menghidupkan, mematikan, sudah selesai. Jangan bahas-bahas yang lainnya. Ya, barakallahu fikum. Nah, ini nyata. Mungkin kita rasakan ataupun ada di antara kita yang seperti itu pikirannya. Barakallahu fikum. Wa idza qara'ta fi kutubihim, ya, la tajidu fiha illa itsbat at-tauhid ar-rububiyyah. Maka apabila engkau membaca, kata Syekh, kitab-kitab mereka, buku-buku mereka, maka tidak akan engkau temukan di dalam kitab-kitab tersebut, buku-buku tersebut, melainkan penetapan tauhid rububiyah saja. Jadi di sisi mereka, kalau yang namanya bahas tauhid adalah rububiyah. Sehingga apa? Sehingga berapa banyak majlis-majlis ta'limnya ahli kalam, mereka tidak pernah membahas tauhid. Kenapa? Karena tauhid sudah pada paham semua. Yaitu rububiyah. Jadi tidak perlu dibahas, tidak perlu dikaji. Mereka orang-orang sudah paham. Ketika kita katakan, oh tauhid itu tidak cuma itu. Eh jangan. Jangan bahas itu. Oh, akan nanti apa? Akan menyinggung yang lain. Subhanallah. Ya. Barakallahu fikum. Nah. Ya, sehingga ikhwani fiddin wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, ini fakta, ini nyata terjadi, barakallahu fik. Nah, kemudian ya, faman i'tarafa bihi 'indahum fahuwa al-muwahhid. Nah, nah, dalam pandangan mereka ahlul kalam, maka siapa saja yang mengakui hal ini adalah disebut sebagai ahli tauhid. Itu sekedar meyakini rububiyah sudah dikatakan sebagai ahli tauhid. Ya, barakallahu fik. Naam. Walaysa indahum tauhidul uluhiyyah wala tauhidul asma' wa sifat, dan tidak ada dalam pandangan mereka yaitu tauhid uluhiyyah, tauhid asma' wa sifat, enggak ada itu. Jadi enggak perlu dibahas itu. Padahal berapa banyak ayat dalam Al-Qur'an membahas tentang uluhiyyah, membahas tentang asma' wa sifat, bahkan bagaimana kisah-kisah dalam Al-Qur'an, kisah-kisah para nabi di mana Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam mematahkan hujah kaumnya tatkala mereka beribadah kepada berhala. Maka kita tanya, apakah mereka enggak faham rububiyah? Kaumnya Ibrahim faham rububiyah, faham Allah yang menciptakan, menghidupkan dan mematikan. Apa buktinya? Buktinya ketika Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam menghancurkan berhala-berhala, berhala-berhala yang kecil dan disisakan berhala yang besar, dan kapak itu dia taruh di sisi berhala yang besar, maka akal mereka tidak langsung serta-merta menyalahkan berhala yang besar. Oh, berhala yang besar ini yang menghancurkan berhala-berhala yang kecil. Tidak. Mereka yakin berhala-berhala itu benda mati, tidak bisa hidup. Yang mengadakan mereka itu Allah. Mereka yakin, seyakin-yakinnya. Sehingga langsung tertuju kepada siapa? Kepada Ibrahim alaihissalatu wassalam. Ibrahim langsung dituduh, langsung disalahkan. Dan memang benar Nabi Ibrahim yang melakukannya. Tapi itu sekedar apa? Ingin membuka fitrahnya. Ingin membuka akal sehat mereka. Ya, barakallahu fikum. Ya. Mereka yakin Allah yang membuat itu batu-batu. Sehingga mereka bisa susun menjadi berhala. Nah. Mereka yakin. Sehingga tidak pernah ada statement yang keluar dari lisan mereka. Lah, bukan. Ya. Bukan batu-batu ini yang ya, bukan batu besar yang menghancurkan. Berapa, ataupun statement mereka, oh iya benar, ini buktinya apa? Kapak itu berada di berhala yang besar. Berarti berhala besar ini yang menghancurkan. Tidak pernah keluar dari pikiran mereka sedikit pun untuk menuduh berhala yang besar tersebut. Barakallahu fik. Tidak. Ini bukti mereka yakin bahwasanya Allah, rububiyahnya Allah subhanahu wa ta'ala. Orang-orang musyrikin yakin, faham tentang rububiyahnya Allah tabaraka wa ta'ala. Nah, akan tetapi yang terjatuh adalah apa? Yang didakwahi oleh Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam apa? Tentang uluhiyah mereka, penghambaan diri mereka, ibadah mereka yang mereka tujukan kepada berhala-berhala tersebut. Barakallahu fik. Demikian pula bagaimana perjuangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Apakah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kaum musyrikin di kota Mekah untuk apa? Ketahuilah wahai musyrikin, ketahuilah wahai ahli Mekah bahwasanya Allah subhanahu wa taala yang menciptakan, yang menghidupkan dan mematikan. Tidak. Musyrikin faham itu. Tapi apa yang didakwahkan oleh Nabi Muhammad SAW? Qul la ilaha illallah. Tuflihu. Kalian ucapkanlah kalimat la ilaha illallah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Allah subhanahu wa ta'ala. Ini yang didakwahkan oleh Muhammad SAW. Bukan mendakwahkan Allah yang menghidupkan, mematikan. Bukan. Sehingga musyrikin berat mengucapkan kalimat ini. Kenapa? Mereka faham konsekuensinya. Kalau mereka ucapkan kalimat ini, barakallahu fikum, berarti apa? Ya. Aja'alaka ilahan wahida. Apakah engkau ingin menjadikan ya banyak ilah-ilah ini menjadi ilah yang satu saja? Artinya apa? Oh, berarti kita harus menyembah hanya Allah saja. Kita hancurkan ini berhala-berhala yang sudah sejak zaman nenek moyang kita menyembah mereka. Ya, barakallahu fikum. Sehingga mereka berat untuk mengucapkan kalimat tersebut. Sehingga inilah kenapa Allah mengutus para rasul, tujuannya ini untuk menyentuh uluhiyah untuk membenarkan uluhiyah mereka, cara mereka beribadah kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Nah, kemudian kata Syekh Saleh Fauzan hafizahullah, walidzalika la ya'udduna ibadatal quburi wa du'a'al amwati syirkan. Oleh karena itu, mereka tidak menganggap ibadah kepada kuburan, berdoa kepada orang-orang yang mati adalah kesyirikan. Mereka tidak menganggap itu kesyirikan. Wa innama yaqulu amathiluhum, dan orang-orang yang seperti mereka hanyalah mengatakan hadza tawajjuhun li ghairillah wa huwa khata'un. Wa la yaquluna hadza syirkun. Jadi mereka hanya sekedar mengatakan apa? Perbuatan ini yang mengarah kepada selain Allah, ini adalah perbuatan yang keliru. Mereka tidak pernah mengatakan ini syirik, enggak pernah. Ya. Mereka hanya mengatakan itu. Ini memang perbuatan salah. Maksudnya enggak tegas, tidak tegas. Mengatakan perbuatan syirik adalah kesyirikan, mereka tidak tegas. Ya, tidak berani. Padahal bagaimana Nabi alaihi salatu wasallam dengan tegasnya mengajak mereka untuk meninggalkan sesembahan mereka, meninggalkan Lata, Uzza, Mana, wa Hubal dan sesembahan-sesembahan yang lain barakallahu fik. Nah. Kemudian kata Syekh Saleh Fauzan hafizahullah, wa ba'dahum yaqul, dan sebagian daripada ahlul kalam yang lain mengatakan, inna haula'i alladziina yad'uuna al-amwat, sesungguhnya mereka yang berdoa kepada mayit-mayit, orang-orang yang mati, wa yastaghithuna bil maqburin, dan yang beristighatsah kepada orang-orang yang ada dalam kubur, laisu bimusyrikin, mereka itu bukan orang-orang yang musyrik. Kenapa? Alasan mereka, li annahum la ya'taqiduna anna haula'il amwat aw hadhil ma'budat takhluqu wa tarzuqu wa tadabbiru ma'a Allah. Kenapa mereka tidak berani mengatakan itu kesyirikan, atau orang seperti itulah berbuat musyrik, berbuat kesyirikan? Karena mereka tidak meyakini bahwasanya orang-orang yang mati tersebut dan orang-orang yang diibadahi tersebut, mereka itu mencipta, mereka itu memberikan rezeki, mereka itu mengatur bersama dengan Allah. Mereka tidak meyakini hal itu. Ini alasannya. Di antara alasan kenapa mereka tidak berani mengatakan itu perbuatan kesyirikan, karena mereka tidak meyakini bahwasanya mayit-mayit yang mereka sembah tadi itu memiliki rububiyah, punya kemampuan rububiyah, punya kemampuan untuk apa? Menghidupkan, mematikan. Mereka tidak meyakini itu, sehingga mereka tidak bisa dikatakan sebagai musyrik, tidak bisa dikatakan sebagai berbuat syirik. Berarti apa? Mereka meyakini rububiyah. Mereka yakin rububiyah Allah Subhanahu wa taala, sehingga rububiyah itu tidak disematkan kepada yang lain, hanya kepada Allah tabaraka wa taala. Apa bedanya dengan kaum musyrikin? Sekali lagi, apa bedanya dengan kaum musyrikin yang didakwahkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Mereka juga demikian. Mereka juga faham rububiyah. Mereka yakin seyakin-yakinnya bahwasanya Lata yang mereka ibadahi, Uzza yang mereka ibadahi, Mana yang mereka ibadahi, Hubal yang mereka ibadahi, itu tidak memiliki rububiyah. Mereka yakin seyakin-yakinnya Lata itu tidak bisa menghidupkan dan mematikan. Mereka yakin seyakin-yakinnya, ya, barakallahu fikum, Uzza itu, barakallahu fikum, tidak bisa mengganti malam dengan siang. Tidak bisa. Yakin mereka. Ya. Tapi mereka tetap memberikan ibadahnya kepada Lata, Uzza, wa Mana. Barakallahu fikum. Nah, ya. Sehingga ikhwan fillah rahimakumullah, ini pendapat yang lainnya, barakallahu fikum. Nah. Kemudian, Famadamu lam ya'taqidu dhalik, fa'innahum laysu musyrikin. Maka selama mereka tidak berkeyakinan tentang hal tersebut, maka sesungguhnya mereka bukanlah musyrik. Wala yu'addu amaluhum hadha syirkan, dan perbuatan mereka tidak dianggap sebagai kesyirikan. Subhanallah. Ya, perbuatan mereka yang beribadah kepada mayit, beribadah kepada orang-orang mati, berdoa kepada orang-orang mati, beristighatsah, ya, kepada orang-orang yang dalam kubur, itu bukan kesyirikan. Bukan kesyirikan. Wahum innamattakhadhu hadhihi al-asya wasa'ila wa wasa'ita bainahum wa bainallahi syufa'a. Kenapa? Karena mereka hanyalah mereka apa? Mereka menjadikan perkara tadi beribadah kepada selain Allah tadi itu sebagai perantara saja. Mait-mait tadi sebagai perantara saja, sebagai penengah antara mereka dengan Allah Subhanahu wa taala dan juga sebagai apa? Pemberi syafaat saja. Itu keyakinan mereka. Dan juga tidak jauh berbeda dengan keyakinan orang-orang hari ini. Mereka meyakini bahwasanya orang yang ada dalam kuburan itu mereka yakini sebagai wali Allah yang mampu menghubungkan mereka dengan Allah Tabaraka wa taala. Mereka tidak meyakini wali-wali orang yang dalam kubur tersebut sebagai yang mampu menurunkan hujan. Enggak meyakini akan hal itu. Yang menurunkan hujan itu mereka yakini adalah Allah Tabaraka wa taala. Barakallahu. Hadhihi maqalatuhum, inilah ucapan-ucapan mereka. Kama qala al-musyrikun min qabl. Nah, sekarang dibawakan dalil. Ini pegang ayat ini. Pegang ayat ini apabila ada yang berpendapat sebagaimana pendapat ahli kalam tadi. Ya. Nah, kata Syekh Saleh Fauzan, ucapan tadi, pandangan tadi itu sama seperti ucapan-ucapan musyrikin sebelum mereka. Apa Allah abadikan dalam Al-Qur'an di surat Az-Zumar. Di ayat yang ketiga kata Allah Subhanahu wa taala, "Ma na'buduhum illa liqarribuna ila Allah zulfa." Tidaklah kami beribadah kepada mereka, itu berhala-berhala tadi ataupun sesembahan-sembahan tadi, ini kata musyrikin, Allah abadikan dalam Al-Qur'an, illa melainkan liqarribuna ila Allah zulfa. Melainkan apa? Agar mereka itu bisa mendekatkan kami kepada Allah Subhanahu wa taala sedekat-dekatnya, itu tujuannya. Itu tujuan musyrikin di zaman Nabi alaihi salatu wasalam yang didakwahkan oleh Nabi alaihi salatu wasalam. Ya, barakallahu fikum. Lalu apa tujuan kebanyakan muslimin ataupun sebagian muslimin hari ini untuk beribadah kepada orang-orang yang ada dalam kuburan? Tujuannya tidak jauh berbeda dengan musyrikin di zaman dahulu, barakallahu fikum. Agar apa? Ini sebagai perantara kami dengan Allah Subhanahu wa taala, sebagai pemberi syafaat kami di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kami mengabdi kepada dia, meminta kepadanya. Padahal dia sudah meninggal dunia, barakallahu. Nah, kemudian ayat yang berikutnya, waqala ta'ala anhum, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada mereka. Allah bantah mereka ini. Bantah musyrikin yang mengatakan sesembahan-sesembahan tadi kami beribadah kepadanya sebagai pemberi syafaat kami di sisi Allah Subhanahu wa taala agar mereka bisa mendekatkan kami kepada Allah sedekat-dekatnya. Allah bantah mereka di surat Yunus ayat 18. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ya'buduna min dunillah," dan mereka yang beribadah kepada selain Allah, beribadah kepada Lata, beribadah kepada Uzza, beribadah kepada orang-orang yang ada dalam kuburan. Allah katakan ini. Ya. "Ma la yadhurruhum," yang mereka ibadah itu tidak mampu memudharati mereka, "wa la yanfa'uhum," dan tidak mampu memberikan syafaat, memberikan manfaat kepada mereka. Ya. Allah tegaskan, mereka yakin bahwasanya berhala-berhala tadi, sesembahan-sesembahan tadi tidak memberikan manfaat dan tidak memberikan mudarat. Ya. Wa yaqulun, akan tetapi mereka menjawab, ya, dengan ucapan apa? Musyrikin menjawab, haula, mereka ini syufa'una 'indallah. Mereka ini para pemberi syafaat kami di sisi Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu. Sehingga apa? Tetap Allah dalam hal rububiyah di atas segala-galanya. Mereka yakini ini. Tapi uluhiyahnya, peribadahan mereka yang mereka tidak berikan kepada Allah Subhanahu wa taala, atau mereka berikan juga bersama dengan Allah. Mereka ibadah kepada Allah, mereka juga berikan kepada selain Allah. Sehingga disebut sekutu. Ya, barakallahu fikum. Nah, Allah bantah langsung. Allah bilang, Allah katakan itu apa? Dengan kalimat wa ya'buduna min dunillah, mereka yang beribadah kepada selain Allah. Mereka itulah tadi. Allah katakan mereka itu beribadah kepada selain Allah, itu syahidnya. Allah fonis sendiri. Sehingga apabila ada yang mengatakan bahwasanya ahli tauhid itu adalah hanya yang apa? Yang meyakini rububiyahnya Allah, Allah bantah langsung. Musyrikin meyakini rububiyahnya Allah tapi dibantah Allah dengan kalimat apa? Wa ya'buduna min dunillah. Dan mereka yang beribadah kepada selain Allah. Beribadah kepada selain Allah. Kemudian kata Syekh Saleh Fauzan, hafizahullah ta'ala, wa yaqulul ulama'ul kalam. Dan ucapan ulama' ahli kalam yang lainnya, Inna ibadatul quburi wa ta'alluqa bil amwati wal istighatha bihim laisa bisyirkin. Ada juga sebagian ulama ahli kalam yang lainnya yang berpandangan bahwasanya apa? Sesungguhnya ibadah kepada kuburan dan bergantung kepada mayit-mayit, orang-orang yang telah mati, dan beristighatsah kepada mereka, itu bukan kesyirik. Apa alasannya? Wa innama hiya tawassulun. Hanya saja perbuatan itu adalah sekedar tawassul. Wa talabun lisyafa'ah, yaitu mencari syafa'at. Barakallahu fikum. Jadi, justru orang ahli kalam itu menjadikan praktek-praktek kesyirikan itu dikatakan sebagai, oh itu ibadah tawassul namanya. Itu ibadah mencari syafaat. Ya, barakallahu fikum. Tawassul kan bentuk bagian daripada ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Naam, betul. Tawassul ada yang dibenarkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Apa sih tawassul itu? Tawassul itu kan menjadikan apa? Menjadikan perantara. Ya, jadi apa? Meminta pertolongan melalui perantara. Meminta dikabulkan hajatnya, meminta agar barakallahu fikum na'am berdoa melalui perantara, tawassul. Ada yang dibolehkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Itu apa? Tawassul dengan nama-nama dan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Itu boleh. Menjadikan nama-nama dan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala dalam ketika meminta. Contoh, ketika kita mohon dilimpahkan rizki oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kita mengatakan apa? Ya Razzaq. Wahai Zat yang maha pemberi rizki. Tatkala kita memohon ampun kepada Allah. Ya Ghaffar. Wahai Zat yang maha mengampuni. Boleh. Ini tawassul dengan nama-nama dan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Boleh. Barakallahu fikum. Nah. Boleh pula ikhwan fillah rahimakumullah bertawassul dengan amalan saleh. Boleh. Amalan saleh kita. Ingat kisah tiga orang yang terkurung dalam gua. Ya. Mereka ingin keluar dari gua tersebut sehingga mereka bertawassul dengan amalan saleh mereka. Salah satunya apa? Dia mengatakan, "Ya Allah, ya, aku telah melakukan bakti kepada kedua orang tua. Maka dengan ya amalanku ini, amalan baktiku kepada kedua orang tuaku ini ya Allah, maka bukakanlah ya na'am ya jalan keluar bagiku." Dia bertawassul dengan amalan soleh itu berbakti kepada kedua orang. Boleh. Ya. Barakallahu fikum. Maka ini dibenarkan dalam syariat, barakallahu fikum. Nah, juga bertawassul kepada orang yang masih hidup. Ini juga dibenarkan. Boleh. Contoh apa? Minta doa kepada orang tua. Ya kan? Minta didoakan. Abi, Umi, Ayah, Ibu, doakan ya. Biar hari ini usaha saya lancar. Boleh. Masih hidup orangnya. Dan memiliki kemampuan untuk berdoa. Namun, jangan bergantung. Seolah-olah, barakallahu fikum, dengan hanya dengan doa itu. Jadi, yang menentukan sukses dan enggak itu ibu kita, ayah kita, bukan. Yang menentukan itu Allah. Tapi kita meminta kepada orang tua kita ini untuk berdoa kepada Allah subhanahu. Boleh. Ya, barakallahu. Sebagaimana dulu Umar bin Khattab tatkala masa paceklik meminta Al-Abbas untuk berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar turun hujan. Padahal Umar bisa berdoa, minta langsung bisa. Tapi dia bertawassul kepada Al-Abbas. Kenapa? Karena keagungan nasabnya Al-Abbas dengan Nabi alaihi salatu wasallam. Beliau termasuk pamannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang meminta kepada Al-Abbas, mintalah kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar diturunkan hujan. Ya. Nah, kalau yang tidak boleh apa? Tawassul kepada orang yang sudah mati. Itu tidak boleh. Kalau seandainya boleh, Umar pasti akan langsung datang ke kuburan Nabi ketika itu. Datang ke kuburan Nabi, datang ke kuburan Abu Bakar. Ya. Wali Allah ini. Minta tapi tidak. Tapi mintanya kepada Al-Abbas yang masih hidup ketika itu. Barakallahu fikum. Ya. Nah, sehingga itu diantara yang dibenarkan. Yaitu bertawassul dengan nama-nama dan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Bertawassul dengan amalan saleh kita. bertawassul barakallahu fikum dengan orang-orang yang masih hidup, akan tetapi tidak bergantung kepadanya. Ya, barakallahu fikum. Naam. Maka tawassul yang dimaksud di sini adalah yang disalahkan, yang dikatakan sebagai kesyirikan adalah meminta menjadikan orang yang mati ataupun benda-benda mati yang mereka tidak memiliki kemampuan akan hal itu untuk ya menjadi perantara antara dia dengan Allah tabaraka wa ta'ala. Nah, jadi ini alasan yang berikutnya dari orang-orang ahli kalam. Menurut mereka perbuatan itu adalah sekedar ibadah tawassul. Ya, barakallahu fiik. Naam. Kemudian kata Syekh Shalih Fauzan hafizahullah taala, wattakhadhu wasaita ila Allah, dan mereka menjadikan hal tersebut sebagai perantara kepada Allah azza wajalla, wala yakunu syirkan, dan bukan kesyirikan. Dan yang mereka lakukan itu bukan kesyirikan. Illa idza taqadu anna hadhihi al-ashya'a takhluqu wa tarzuqu wa tadabbiru ma'a Allah 'azza wa jalla, kecuali apabila mereka berkeyakinan bahwasanya orang-orang mati tadi bisa mencipta, bisa memberikan rezeki, bisa mengatur bersama dengan Allah tabaraka wa ta'ala. Nah, barakallahu fiik. Hadza yusarrihuna bihi fi kutubihim wa fi kalamihim, dan ini jelas nyata adanya, ya, tertulis di dalam kitab-kitab mereka dan ucapan-ucapan ataupun fatwa-fatwa mereka dari kalangan ahlul kalam. Barakallahu fiik. Sehingga jamaah sekalian semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita telah menemukan tiga pendapat, tiga pandangan dari ahlul kalam berkaitan tentang tauhid. Yang pertama, apa, mereka mengatakan bahwasanya tauhid itu cuma satu saja, yang namanya tauhid ya cuma rububiyah saja. Pandangan yang kedua, ataupun kita katakan syubhat ya, biar lebih mengena, agar jangan sampai terjerat maksudnya. Syubhat yang kedua, barakallahu fikum, mereka mengatakan selama tidak berkeyakinan akan rububiyah ada pada orang-orang yang mati tersebut, maka, ya, barakallahu fikum, maka, naam, mereka bukan, maka itu bukan kesyirikan. Ya, barakallahu fikum. Kemudian apa? Beribadah kepada orang yang mati. Yang ketiga, beribadah kepada orang yang mati itu bagian daripada ibadah yang disyariatkan. Ibadah tawassul, ibadah mencari syafaat. Ya, barakallahu fikum. Nah, ini kesimpulan dari tiga pendapat yang disebutkan oleh Syekh Shalih Fauzan hafizahullahu ta'ala. Nah, kemudian barakallahu fikum, kita lanjutkan. وَالَّذِينَ يُنْكِرُ مِنْ أَهْلِ الْكَلَامِ عَلَى مَنْ يَقَعُ فِي هَذِهِ الْأَمْرِ يَقُولُ, dan sebagian ahli kalam lain mengatakan, ya, yaitu apa? Orang-orang, ya, yang, ya, وَالَّذِينَ يُنْكِرُ مِنْ أَهْلِ الْكَلَامِ, yang diingkari oleh ahli kalam, ya, yaitu apa? Pada مَنْ يَقَعُ فِي هَذَا الْأَمْرِ, itu pada orang-orang yang terjatuh pada keyakinan ini, ya. Yaitu apa mereka, apa sikap ahli kalam terhadap orang-orang yang terjatuh pada keyakinan ini? Yaqul, hadza min babil khata. Ini memang perbuatan yang salah. Yaitu apa? Mereka beribadah kepada selain Allah. Ya, mereka beribadah kepada selain Allah. Apa kata mereka? Ini memang perbuatan salah. Artinya apa? Enggak tegas mengatakan ini kesyirikan, enggak berani tegas. Ya. Nah, kemudian apa kata mereka? Haulai juhalun. Mereka ini orang-orang bodoh. Waqa'u fi hadzal jahl. Mereka ini terjatuh kepada kebodohan ini. La'an qasdin. Tanpa disengaja. Mereka terjatuh kepada perbuatan kebodohan ini tanpa mereka sengaja. Bal li jahlihim. Bahkan ini karena kebodohan mereka. Jadi menganggap perbuatan tersebut adalah kejahilan dan kebodohan. Padahal Al-Quran, Sunnah, ada di hadapan mata mereka. Artinya hujjah itu ada di hadapan mereka. Sirah Nabawiyah. Jelas harus kita ketahui bagaimana perjuangan Nabi SAW. Semuanya jelas, barakallahu fikum. Tapi mereka orang-orang ahli kalam tidak berani secara sorahah, secara tegas, secara jelas, secara gamblang mengatakan itu perbuatan kesyirikan, barakallahu fikum. Mereka cuma mengatakan minimalnya mereka kata itu perbuatan salah, itu keliru memang. Tapi itu bukan syirik. Ya, barakallahu fiik. Nah. Lakin al-aktsara la yunkiruna 'alaihim. Akan tetapi kebanyakan mereka tidak mengingkari orang-orang tersebut. Bal yaqulun, bahkan mereka mengatakan hadzat ikhadu wasa'ita wa syufa'a indallahi 'azza wa jalla laisa syirkan. Bahkan mereka mengatakan ini hanya sekedar menjadikan, mengambil perantara dan syafaat di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan kesyirikan. Bukan kesyirikan. Ini mengambil manfaat saja, mengambil perantara, mengambil syafaat dari Allah. Bukan kesyirikan ini. Maka kata Syekh Shalih Fauzan, Allah, wa ana, dan aku, kata beliau, lam ataqawwal alal qawm syai'an lam yaqulu. Dan aku tidaklah sembarang berucap kepada suatu kaum yang mereka tidak mengucapkan. Artinya apa? Ini fakta yang diutarakan oleh Syekh Shalih Fauzan. Ini fakta kenyataan yang beliau dapati, beliau pelajari, beliau teliti dari kitab-kitab mereka sendiri. Karya-karya mereka sendiri. Barakallahu. Bal hadza mawjudun fi kutubihim, kata beliau. Bahkan ini ada, nyata. Ya, dalam kitab-kitab mereka. Alladhi raddu biha ala ahli tauhid. Yang mana dalam kitab-kitab tersebut, buku-buku tersebut pun mereka membantah ahli tauhid. Ya. Yang meyakini tiga tauhid dibantah oleh mereka ahli kalam. Wadafi'u biha anil ahli syirk. Dan ya, dengan apa? Dengan membela dalam buku tersebut ahli syirik, sekaligus membela ahli syirik. Barakallahu fikum. Kemudian wa ammal asma wa sifat. Adapun pembahasan terhadap asma wa sifat, ya, menurut ahli kalam, fa itsbatuha, menetapkan asma wa sifat indahum, di sisi mereka, di sisi ahli kalam, yaqtadil tashbih, itu penyerupaan. Ya, tadi kan uluhiyah nih. Mereka katakan uluhiyah itu bukan kesyirikan. Ataupun maksudnya penyelewengan terhadap uluhiyahnya Allah itu bukan kesyirikan. Beribadah kepada mayit-mayit itu bukan kesyirikan. Kemudian terkait dengan asma wa sifat, mereka tidak mau menetapkannya. Kenapa? Menurut mereka ini menyamakan Allah subhanahu wa ta'ala dengan makhluk. Sehingga mereka ingkari lagi yang namanya tauhid asma wa sifat. Wa nafauha, dan mereka pun menafikan asma wa sifat anillahi azza wa jalla, dari Allah azza wa jalla. Wa haula hum, dan mereka ini di antaranya apa? Ahlul kalam ini, orang-orang yang beragama dengan akal ini, siapa mereka? Di antara mereka adalah al-Jahmiyah, kelompok Jahmiyah, wal Mu'tazilah, kelompok Mu'tazilah, wal Asy'ariyah dan Asy'ariyah, wal Maturidiyah dan Maturidiyah. Kulluhum nafau tauhid al-asma' wa sifat. Mereka ini menafikan asma' wa sifat. Atau mengambil sebagian dan meninggalkan sebagiannya. Tujuannya apa? Tujuannya bagus. Ingat tadi ya. Tujuannya kebaikan. Apa? Tanzihan lillahi biza'mihim an musyabahatil makhlukin. Tujuannya bagus. Itu apa? Menyucikan Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, dari penyerupaan kepada makhluk. Menurut sangkaan mereka. Tujuannya baik. Mereka nafikan asma wa sifat agar Allah tidak serupa dengan makhluk. Tapi cara mereka berdalil itu salah karena mengedepankan akal. Ya, barakallahu fiik. Naam. Ya, kita selesaikan sedikit lagi. Kata beliau, fasara tauhidu munhasiran indahum fi tauhidir rububiyah faqat. Maka jadilah tauhid terbatasi di sisi mereka hanya pada tauhid rububiyah saja. Walaysa indahum tauhidul uluhiyah, dan tidak ada di dalam pandangan mereka itu tauhid uluhiyah wala tauhid asma wa sifat. Demikian pula asma wa sifat, enggak ada itu dalam pemikiran mereka, dalam pandangan mereka tidak ada itu tauhid uluhiyah dan asma wa sifat. Barakallahu. Kemudian wayunkiruna ala man yuqassimu tauhid ila thalath aqsam, dan mereka mengingkari orang-orang yang membagi tauhid menjadi tiga bagian. Hatta in katiban asariyan minhum, bahkan sampai-sampai penulis kontemporer hari ini, di zaman ini, mereka mengatakan taqsimut tauhid ila thalathati aqsam huwa min tathlith, pembagian tiga tauhid, ya, barakallahu fikum, itu adalah bagian daripada trinitas. Subhanallah, itu sama dengan trinitas, yaitu apa? Balagat al-waqahatu bihi ila an yushabbihahu bidinin nasara. Wa'iyadzubillah. Itu apa? Kejelekan mereka ini menyeret mereka untuk menyamakan ahli tauhid yang sebenarnya dengan apa? Dengan an-nasara. Dengan orang-orang Nasara. Sebagai penutup, ikhwan fillah rahimakumullah, perlu dibedakan apa itu trinitas dan apa itu tauhid yang tiga. Adapun trinitas, mereka menjadikan ada zat yang tiga. Zat itu tiga. Zat Bapa, zat Anak, zat Rohul Kudus. Roh yang suci. Walaupun ada pada satu objek, dalam satu wujud, dalam satu jasad. Ya. Tapi ada tiga zat. Akan tetapi tauhid, tiga tauhid ini semuanya meyakini hanya ada satu zat yang memiliki rububiyah, yang memiliki uluhiyah, yang memiliki asma wa sifat. Kita yakini satu zat, tapi kita harus yakin pada satu zat ini memiliki tiga hal yang harus kita yakini. Rububiyahnya Allah, uluhiyahnya Allah, dan asma wa sifat. Berbeda dengan trinitas. Trinitas mereka meyakini tiga zat ada pada satu wujud. Kalau kita meyakini satu zat saja, Allah Jalla wa'ala, yang harus disucikan dalam tiga penyucian, yaitu rububiyah, uluhiyah, dan asma wa sifat. Harus dibedakan. Ya, barakallahu fiik. Naam. Sehingga, ikhwan fill din rahiman wa rahimakumullah, inilah ya kesalahan-kesalahan, penyimpangan-penyimpangan, kesesatan-kesesatan ahlul kalam, mereka yang mendepankan akal dalam menimbang ataupun memahami agama. Barakallahu fikum. Wallahu ta'ala alam bisawab. Selesai pembahasan kita berkaitan tentang pandangan ahlul kalam tentang tauhid. Wallahu ta'ala alam bisawab. InsyaAllah kita lanjutkan pada pertemuan yang berikutnya. Bi'idzillahi ta'ala. Wassalallahu wassalam wa barak ala nabina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.